Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi khassa man syaa min ibadihi بالخوف من الخيانة وحب أداء الأمانة وصلاة الله وسلام على النبي الأمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana akrimna, Allahumma ya Rabbana akrimna, akrimna ya Rabbana, wa'in akrimna, bihubbi ada'il amanati والخوف والخوف. اللهم يا ربنا أكرمنا بالخوف من الخيانة. أئنا يا ربنا أئنا يا ربنا على فعل الخيرات وترك المعاصي. اللهم يا ربنا أحشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beristiqomah untuk sama-sama belajar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti Allah telah memudahkan kita pada hari ini untuk berkumpul di tempat ini atau mendengar acara ini dimanapun Anda berada, semoga ini adalah mukaddimah bahwa kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam bab mawaqitish shalah di dalam kitab Tajridus Shalih atau kitab Sahih Bukhari, mukhtasar ringkasan Sahih Bukhari, dan nanti akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah sampai kepada bab ada'il amanah, babul amri bi ada'il amanati, dan nanti akan kami sisipkan di sela-sela kedua kitab atau di antara pengajian kedua kitab tersebut akan kami sampaikan tentang fikih ringkas tentang pernikahan. Langsung saja kepada para asatid untuk membacanya. Fadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Qala al mu'allif wa bi sanadil muttasil Abi Abbas Janudin Ahmad bin Abdul Latif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain. Bab mawaqitish shalah ila an qol wa anhu radiyallahu anhu qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyun, qala birrul walidain, qala summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istajaztuhu lazadani. Wa anhu radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala summa ayyun, qala birrul walidain, qala summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجدته لزادني. وأنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجدته لزاداني. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya berulang tentang nafanullah bi wa bi ulumnya bi ilmiku hadir amin ilaqal. Kita sudah sampai kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang memenggal kepala Abu Jahal adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Cita-citanya di dalam peperangan hanya satu, memenggal kepala orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari fisik beliau adalah orangnya pendek, akan tapi tinggi semangatnya. Digambarkan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu lebih tinggi daripada pedang yang dibawanya. Kalau ukuran orang sekarang 60 cm, 70 cm. Tapi itulah yang bisa duduk di atas dadanya Abu Jahal dan memenggal lehernya Abu Jahal. Makanya orang semua dari kita harus punya cita-cita untuk membela Nabi Muhammad. Nah ini seperti Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Hal-hal semacam ini perlu dihadirkan, khususnya kita di bulan mulia ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Harus senantiasa kita tambahkan bagaimana kita bisa semakin mencintai Nabi Muhammad dan semakin berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberi oleh Allah kemudahan, sebab memang Allah akan memudahkan seorang hamba sesuai dengan cita-citanya. Cita-citanya memenggal leher, dipenggal dan dibawa kepalanya Abu Jahal ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orangnya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Anna qala, beliau berkata, wa anhu, dan dari Sayyidina Abdul Mas'ud qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah, paling apa yang paling dicintai oleh Allah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala thumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma qala thumma ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Nabi Muhammad menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qala, Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah haddatsani, telah memberikan tahu, memberikan, menyampaikan kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau istazadtuhu, kalau seandainya aku minta tambah apalagi, lazadani, niscaya Rasulullah akan menambah. Dalam riwayat lain, redaksi hadisnya tidak seperti ini. Ada orang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling baik? Dijawab, paling bagusnya amal adalah sholat pada waktunya. Kemudian ada lagi yang bertanya, orang yang berbeda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Kemudian ada lagi orang yang bertanya, orang yang berbeda, di amal apa yang paling baik, ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, jihad di jalan Allah. Dan antara riwayat ini dan riwayat yang tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari tidak bertentangan. Para ulama hadis menjelaskan, amal itu menjadi paling baik tergantung siapa orangnya. Amal itu akan menjadi baik tergantung siapa orangnya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa yang pertama adalah sholat pada waktunya. Bagi siapa ini? Bagi orang yang idza qamu ila sholati qamu qusala, yang suka malas-malesan sholat itu. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah itu tanya, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Oh, sholat pada waktunya. Nah, karena dia suka ngundur-ngundur sholat. Nah, kalau zaman sekarang banyak sebabnya. Kalau zaman dulu ada aja. Zaman sekarang lebih banyak sebabnya. Mungkin toko, mungkin sawah, mungkin macam-macam. Jadi orang suka menunda-nunda masalah waktu sholat. Dan di dalam hal ini yang menjadi haram adalah menunda waktu sholat hingga sampai keluar waktu sholat. Sehingga tidak cukup untuk melakukan sholat yang sempurna. Jadi kalau kita menunda waktu sholat sampai ada bagian sholat kita keluar dari waktunya, maka ini hukumnya dosa. Dan dosanya dosa besar. Menunda-nunda sholat itu. Dan ini kebiasaan orang. Orang yang biasanya memang kurang rindu untuk melakukan sholat. Kalau Nabi Muhammad SAW itu istirahatnya adalah sholat. Sampai kalau ketemu Bilal, ya Bilal arihna bis sholati. Ya Bilal arihna, beri hiburan aku, istirahat aku, bis sholati, dengan sholat. Maksudnya kalau ketemu Bilal kok belum waktu sholat masuk, kok waktu sholat belum masuk nih, kapan sholat masuk? Jadi memang diniati, dijadikan penyejuk hati Rasulullah itu sholat. Dan tentunya bukan saja Rasulullah, sebagian hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan bahwasanya sholat itu adalah hiburan baginya. Ketenangan hati ditemukan di waktu sholat dan itu alamat iman. Ada sebaliknya yang sholat itu benar-benar berat. Jadi kalau orang menjalankan sholat itu benar-benar kayak beban yang kalau sudah sholat bilang alhamdulillah. Sehingga kalau mendengar suara azan dia komentar, ya Allah cepat banget, belum ngapa-ngapain. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata menjawab, arihna bis sholat, bukan arihna minas sholat. Arihna, beri aku hiburan, senangkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Maksudnya, ayo sholat kapan datang, aku ingin terhibur lagi. Bukan, ayo cepat sholat biar cepat beres. Itu kan kita biasanya, maupun tidur kayak mau ngapain. Nanti biar bebas. Biar cepat bebas. Bagaimana orang memadu kasih dengan Allah, pengen cepat-cepat ya. Kalau orang lagi kangen sama suaminya, waduh, tak taunya suaminya mau lewat dari Jawa Timur gini, mah mau ketemu setengah jam aja, ya ngobrol setengah jam, ngobrol setengah jam, gak cukup ya, kurang lah satu jam, satu hari pun kurang, karena ada kerinduan, ada kangennya. Ini urusan suami, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu arihna. Jadi makna yang dalam daripada hadis ini adalah kerinduan di dalam hatinya untuk sholat itu, sehingga sholat datang itu langsung dia bergegas untuk melaksanakan sholat, sehingga disebutkan sholat pada awal waktu itu paling bagusnya amal. Sebab itu tandanya orang rindu kepada Allah. Dan subhanallah, ini bukan urusan ilmu tapi urusan hati. Sehingga kadang orang itu bukan ilmu, kadang bukan santri, tapi mendengar sholat di pinggir jalan itu sudah bingung kapan kita sholat, mampir masjid di mana. Sampai di setting jamnya itu adalah jam yang bunyi adzan waktu sholat. Jadi kadang-kadang dipanggil oleh, kalau tidak kedengaran di pinggir jalan, mendengar suara adzan di jamnya itu. Pernah kita membawa satu orang, subhanallah, kerinduannya kepada sholat luar biasa, ngalah-ngalahin santri. Jadi mendengar suara adzan, Buya kita sholat di mana? Ada di depan. Aduh kelewat Buya, gimana ini? Padahal kalau ditunda sedikit, apalagi dalam bepergian, itu juga boleh apa saja sampai di jamak. Tapi kerinduan ini loh makna, mahal itu. Dan bagi orang yang tidak rindu kepada sholat, sholat awal waktu itu beratnya luar biasa. Sholat awal waktu, sholat tepat pada waktunya, ala waktiha. Dan nanti ada riwayat lain tentang keutamannya sholat di awal waktu. Jadi ini mari kita perhatikan yang demikian ini, sholat awal waktu ini luar biasa. Kemudian makna lain sholat liwaktiha itu, kalau anda melakukan sholat itu liwaktiha, memang waktu sholat. Ini makna lain yang harus kita pahami. Jadi kalau mau sholat itu adalah pada waktunya sholat, itu menghantarkan kepada kekhusyuan anda. Jangan sholat itu lagi nyambi nonton sinetron, nyambi masak, nyambi ini bukan waktu masak, sholat. Jamin pusing itu. Iya. Waktu sholat nunggu telepon. Sebentar sambil nunggu telepon tak sholat dulu. Telepon dering mau ingat apa nanti. Jadi sholat li waktiha, makna yang lain, sholat li waktiha, sholat pada waktunya, itu artinya memang sholatlah waktu untuk sholat. Jadi kita harus punya waktu spesial khusus untuk sholat. Dan biasakan di rumah kita. Jadi waktu sholat sudahlah, tutup semuanya, toko ini semuanya, pokok apa saja ditutup. Jangan sampai kita itu nyambi, sehingga waktu sholat kita, ya, jangan sampai kita sholat waktu ngerjain yang lainnya, maka nanti biarpun di dalam sholat pikirannya kemana-mana. Jadi sholat li waktiha, sholat pada waktunya, ini penting sekali. Dan untuk menanamkan kerinduan kepada yang demikian ini, minta memang kepada Allah. Kita jarang minta, ya Allah rindukan kepadaku sholat, ya Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang ibadah, agar semakin rindu kepada ibadah, suruh berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk beribadah. A'inni ala dzikrik, bantulah aku ya Allah untuk ingat kepadamu. Sebab yang mengingatkan hati kita kepada Allah hanya Allah. Mintalah kepada Allah. Dan kalau sudah dipilih oleh Allah mah gampang, sehingga kekhusyuan seseorang itu kadang-kadang tiba-tiba dikirim oleh Allah. Kadang-kadang susahnya setengah mati. Sehingga khusyuk itu Allah kasih, maka kita minta kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, kepada Allah dari godaan-godaan yang setan yang lain yang mengganggu khusyukan kita. Minta Allahumma ya Allah a'inni ala dzikri, bantulah kami untuk bisa, ya Allah bantulah aku untuk bisa zikir terus, bersyukrik dan bisa bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan bisa benar-benar di dalam ibadah. Ini salat li waktiha, ya salat pada waktunya. Ini yang perlu kita perhatikan. Tolong sholat-sholat anak-anak kita diperhatikan. Kalau bisa, biasakan. Kalau terdengar suara adzan, langsung sholat. Dan jangan terlalu lama dari waktu. Karena ada sholat itu adalah waktu fadilah, waktu paling utama. Jadi setelah mendengar adzan, bergegas untuk mengambil air wudhu, menutup aurat, berjalan ke tempat sholat, kemudian sholat sunat, saat itu melakukan sholat fardu, itu sebaik-baik sholat. Jadi kami himbau untuk tidak terlalu banyak, terlalu panjang sholawatan sebelum sholat itu. Khususnya waktu maghrib yang sempit, sholawatannya sampai seperempat jam 20 menit gara-gara imamnya lambat. Tinggal saja itu imam yang terlambat. Ini imamnya lambat, Masya Allah. Jadi sampai itu yang baca pujian, baca sholawatan, sampai nelen ludah, habis itu ludahnya kering. Ini sebagian musola-musola tidak peduli kepada urusan ini. Jadi kalau maghrib ini perlu diamalkan ilmu, tidak perlu terlalu lama. Jadi kalau harus menunda itu 10 menit sudah kelamaan. Jadi mulai dari adzan diperkirakan 5 menit. Jadi orang supaya rutin. Jadi 5 menit paling lama-lama itu 10 menit. Jadi mulai diperkirakan itu orang untuk berjalan dari kiri kanan dan rumah sampai ke masjid itu. Atau dikira-kirakan bagi orang yang belum berwudu, nanti ngambil air wudu setengah ngantri, kemudian sampai menutup aurat, melakukan sholat 2 rakaat. Karena qabliyah maghrib itu ada. Hadis sahih, baina kulli adzanaini nafilatun liman syaa, setiap ada dua, antara dua adzan, yaitu antara adzan dengan iqamat, itu ada salat sunnahnya, biarpun tidak dikukuhkan. Ada sebagian orang mengatakan enggak ada salat sunat qabliyah maghrib, itu mesti sakit pemahamannya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hadis sahih, ya. Hadis sahih bahwasanya antara adzan dengan iqamat itu ada salat yang mau, liman syaa. Baik. Itu kemudian setelah itu jangan terlalu lama-lama. Bahkan sholat duhur pun ada riwayat sholat duhur sunnahnya diakhirkan, tapi pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama tetap mengatakan sebaik-baik sholat dilakukan di awal waktu, karena untuk membiasakan orang untuk mendahulukan Allah dari yang lainnya. Jangan pakai nanti. Akan tapi di sisi lain kita juga punya kemurahan, Allah memberikan kemudahan di saat kita berada di dalam bepergian untuk menjamak dan mentakhir sholat, itu mah lain. Jadi kalau kita berada di bepergian, takhir sholat demi kenyamanan sholat. Jadi selagi diperkenankan untuk ditakhir boleh, misalnya sholat duhur kita gunakan di waktu asyar, itu tidak ada masalah di dalam melakukan sholat. Ini adalah spesial orang yang lagi nganggur, gak ada apa-apa, itu jangan membiasakan menunda-nunda waktu sholat. Takut keburu nanti ada kesibukan yang lainnya. Sebab yang menyibukkan untuk Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Ini juga bencana besar pada umat ini adalah mereka kurang peduli kepada orang tuanya. Jadi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ternyata tidak dikatakan bangun malam, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan umrah. Dijawab berbakti pada orang tua. Nabi Muhammad tahu bahwasanya orang ini paling kurang ajar sama bapak ibunya. Ibadahnya merajin, tahajudnya nomor satu, pengajian rutin terus. Tapi kalau ngomong sama bapak ibunya itu gak bisa kecuali kasar. Gak sadar itu. Apalagi merasa ibunya itu sudah mulai pikun, agak bebel. Wah, ini kadang-kadang setannya tambah gede. Ah, mama itu dikasih tahu gak paham. Ya memang orang tua itu semakin tua balik kepada anak-anak. Maka anak harus paham nih, kalau enggak durhaka itu seksa yang kita cari. Dengan membentak orang tua. Omong susah paham, mungkin suka lupa. Namanya orang tua, suka lupa mungkin. Ada pikunnya, ada ininya. Tapi kadang orang anak itu enggak sadar. Dulu anak kita waktu kita kecil itu kurang ajar, kita itu berlebihan. Kencing di pangkuan, Masya Allah malam-malam bangun nih orang tua kita. Apa yang kita lakukan masa kecil? Minta gendong sana sini, lihat. Bertahun-tahun ya, Masya Allah. Minta kalau tidak turutin, nangis gulung-gulung, macam-macam. Ini adalah kita. Makanya benar-benar membahayakan. Kalau ada orang durhaka kepada orang tua, tidak akan bahagia. Harga mati itu. Karena Nabi Muhammad menyebutkan akan didahulukan hukumannya fid dunya qablal mamat. Di dunia sebelum mati. Kullu dhambin yu'akhiruhullahu uqubatahu yaumal qiyamati illa hukukal walidaini, kecuali durhaka kepada orang tua, semua dosa akan ditunda oleh Allah nanti, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa inna Allah yu'ajjiluha yawma qiya fid dunya fil dunya qabla al mamat, akan didahulukan hukumannya di dunia sebelum mati. Allah, koreksi diri. Justru kadang kita tergoda dengan ibadah. Sampai kalau Anda ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, tak tahunya ibu Anda itu ingin bantuan di rumah, enggak usah sholat di masjid. Sampai namanya Uwais Al-Qarani itu ditunggu-tunggu Rasulullah di Madinah. Siapa yang enggak rindu dengan Nabi Muhammad? Gara-gara ibunya sakit di Yaman, sampai sepanjang hidupnya Uwais Al-Qarani belum sempat ketemu Rasulullah karena harus merawat ibunya. Uwais Al-Qarani, sehingga dimuliakan oleh Rasulullah sampai dititipi salam, dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena berbakti kepada orang tua. Semua dari kita ayo koreksi. Dan kadang-kadang setelah pernikahan ini setannya tambah gede tuh. Waduh, merasa punya kewajiban baru lagi, padahal kewajiban lama tidak boleh putus. Anak tetap anak, sampai mati pun tetap anak. Makanya pernikahan kita ini harus kita jadikan pernikahan yang menjadikan sebab kita bisa tolong-menolong dalam membantu berbuat baik kepada orang tua kita. Seorang istri selalu mengingatkan suaminya agar baik pada bapak ibunya. Seorang suami mengingatkan istrinya agar baik pada bapak ibunya. Istriku, bapak ibumu tolong perhatikan. Biarpun engkau sudah menjadi istriku, tapi kewajibanmu tetap ada kepada bapak ibumu. Bukan malah dilarang seperti sebagian laki-laki dungu itu. Kamu tanggung jawabku. Pokoknya enggak boleh. Biarpun ke ibumu kamu enggak boleh. Kalau sakit jangan dilihatkan sama orang. Sakit gila itu laki-laki. Jadi ada laki-laki itu. Ada perempuan, Masya Allah. Kalau suaminya membantu ibunya itu cerewetnya dengan buah. Kayak istrinya dua saja. Saya itu tanggung jawab nomor sampai ngadu. Buya, yang penting itu saya atau ibunya. Wah, saya doakan ibu yang begitu itu berani bertanya. Berarti ibu bakal baci ibu yang solehah nanti. Amin. Ada ibu ngadu, suami saya selalu bantu ibu saya dan sebagainya. Lalu kami tanya, bu, ibu dicukupi atau belum nafkahnya? Sudah. Lah sudah, terus mau apa lagi? Tapi kan dia kan tanggung jawab saya kan. Lah, tanggung jawab kan sudah dipenuhi, bu. Kadang-kadang ada ketamakan seorang istri sampai suaminya tuh bantu supaya pak ibunya tuh gak bisa. Itu istri ahli neraka kalau gak taubat. Ngajari suaminya kurang ajar sama bapak ibunya, pengen masuk neraka juga tuh suaminya. Ini adalah gak benar. Jadi majelis kita itu ya untuk begini ini, untuk benah diri ini. Bukan sekedar cari ilmu, ah, ilmu yang banyak ngaji setiap hari, bukan. Harus benah diri, Anda dengan orang tua Anda bagaimana di rumah. Di luar bisa kalem sama sok teman kerja, Masya Allah supel senyumnya ditebar sana sini. Tapi kalau sudah masuk rumah ketemu ibunya, mau kencing di sembarang tempat. Tidak bisa lemah lembut. Mungkin kita bisa mijiti orang lain. Pernahkah mijiti ibu bapak kita? Pernahkah kita menyentuh dengan lembut tangan orang tua kita, kaki orang tua kita, dan sebagainya? Masya Allah, ini. Nah, ini ada orang datang kepada Rasulullah, bahwasanya orang ini bertanya, amal apa yang paling bagus? Ini kalau dilihat sedekahnya mah banyak orang ini. Sholatnya banyak, haji umroh banyak, ibadah minggu. Tapi kok kayak bapak ibunya enggak benar? Paling bagus ya buatmu adalah berbakti ke orang tua. Ini tolong diperhatikan ini. Pernikahan banyak menjadikan sebab orang durhaka kepada orang tua, baik sebelum dan setelah menikah. Setelah menikah banyak kayak begini tuh. Kalau mertuanya datang sudah pusing, bakal dihabisin semuanya, pulang bawa macam-macam nanti mestinya. Ini ada kayak begitu. Ada lagi sebelum nikah, ini anak-anak muda yang terbawa kepada budaya kafir istilah pacaran. Ini mukaddimah besar untuk masuk pintu neraka. Gara-gara pacaran ini sudah tidak mau dengar omongan orang tua. Pokoknya kalau enggak dia, enggak mau aku. Harus dia. Di dunia enggak ada lagi kecuali dia. Ini adalah gila model baru lagi ini. Subhanallah. Biarpun ditampilkan, ditunjukkan kepada dia yang bagus karena ada cinta, cinta. Bohong, cinta enggak begitu. Itu hawa nafsu. Sebab cinta itu indah. Dan akan menjadikan orang semakin indah. Semakin ngerti makna bekti. Ngerti makna balas budi dan sebagainya. Ini adalah anak-anak muda yang tidak kenal agama, tidak kenal pendidikan. Jangan meremehkan urusan pacaran, wahai saudari-saudari, adik-adik putriku dan adik-adik putraku. Bukan, permasalahannya adalah banyak, mengantarkan kepada perzinaan. Wala taqrabuz zina, itu yaitu pacaran. Yang kedua adalah, ini juga bahayanya gede, menjadikan sebab membangkang ke orang tua. Lihat, tanya semuanya. Dikasih tahu enggak, Pak? Kecuali orang tuanya sama, satu madhab, madhabnya setan. Ya, jangan cari pacar, nak. Ini lain, kalau begitu. Kalau orang tua benar, aduh, pengen anaknya selamat. Bagaimana anak ini masuk surga selamat? Rela cemburu, jangan, nak. Sebab kalau sudah cinta itu susah, Bu. Ditarik, nancep, teman. Tambah kuat. Pembelaannya, Masya Allah. Dan banyak orang-orang terjerumus di dalam kehinaan itu. Bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Kalaupun ada cinta tumbuh sebelum pernikahan, jadikan cinta mulia, haramkan diri Anda untuk komunikasi dengan yang Anda cintai. Tidak SMS, tidak melihat, langsung saja diminta. Kalau sudah tidak dikasih, ganti lagi, cepat. Tapi kalau dituruh itu dengan SMS, belum apa-apa, sudah apa-apa, mama yang. Musibah ini zaman sekarang. Baik. Ini yang harus kita hindari untuk anak-anak kita. Pendidikan yang paling penting buat anak-anak kita. Kemudian, jadi kalau menyebut sebaik-baik amal adalah berbakti kepada orang tua, maka termasuk sebaik-baik amal adalah yang mengarah kepada berbakti kepada orang tua. Pendidikan, mengarahkan. Sebetulnya itu kalau ada anak durhaka kepada orang tua itu jangan serta-merta disalahkan anaknya tuh. Bapak ibunya itu didiknya bagaimana? Itu loh kadang-kadang kita lupa. Ya giliran anaknya bangkang tadi itu, tak taunya yang ngasih nomor telepon itu bapak ibunya. Itu nomor teleponnya, nanti mampir ya, anak saya kos di Jakarta, kos di Bandung. Anak saya baik. Wah, tambah seneng dia anaknya baik. Tak taunya, wah, apa yang terjadi di Jakarta, di Bandung, di Jogja, bapaknya enggak sadar. Sudah begitu giliran anaknya memaksa harus nikah dengan dia, ibunya yang pusing. Enggak, bukan anaknya yang masuk neraka dulu. Bapak ibunya nyebur di neraka disusul oleh anaknya. Wahai orang tua, sadar. Kalau pengen selamat, ini jadikan anak kita ini benar-benar anak yang kita didik dengan benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ini jihad di jalan Allah. Memang ada orang begitu. Paling takut jihad. Kalau sudah komando perang ada dari Rasulullah, itu langsung sembunyi. Nah, tiba-tiba kelihatan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Oh iya, jihad. Paling takut dengan jihad di jalan Allah. Kemudian ada pertanyaan ini, bukan sebaik begitu. Kalau saya kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, lawis tazattu, kalau aku minta tambah, mesti ada ditambah. Memang ada riwayat lain, ada orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Oh, paling bagus adalah sedekah. Wah, kok sedekah? Dia mah rajin bangun. Tapi, walit, lit, lit, lit, lit. Belitnya Masya Allah. Ngeluarkan duit 10 ribu itu dipilih. Mana 10 ribu yang paling jelek? Sama 10 ribunya. Orang belit begitu. Dan diinget-inget itu. Sehingga kalau kedatangan lagi, dimintai sumbangan, memang minta sumbangan bukan cara yang mulia. Tapi apapun bentuknya ya, orang berbuat baik harus diperhitungkan. Kalau enggak, nanti enggak benar tuh. Sudah itu karena diinget terus, akhirnya datang lagi. Loh, kan kemarin sudah ngasih duit. Kemarin? Iya kan, waktu itu kan yang datang. Ya Allah, 10 tahun masih ingat. 10 ribu, 10 tahun. Ya, ini orang pelit, pelit benar. Subhanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kikir. Amin. Semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah dan lauman. Dhahaba ahli dzuthur bil ujur. Lah ini yang disanjung oleh Rasulullah. Ada ahli dunia datang dengan pahala, masuk surga dengan pahala-pahalanya. Hadis yang lalu sudah disebutkan, ada ahli dunia, orang kaya raya masuk surga. Dhahaba ahli dzuthur bil ujur. Orang-orang kaya masuk surga ya Rasulullah dengan pahala-pahala. Nusalli yusalli kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat, zikir seperti kami zikir. Tapi mereka orang kaya punya kelebihan. Dia tuh punya duit banyak sedekah. Waduh, enak tuh. Kaya kikir sakit. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, ya. Yeah. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nanti kamu mendapatkan pahala seperti orang-orang itu, seperti baharanya sedekah yang banyak. Ya. Nah ini baca. Rupanya ada yang sadar, ya Rasulullah, kalau orang kaya dengar ini nanti gimana? Wallahu yu'til fadla man yasha. Allah memberikan keutamaan kepada orang sesuai Allah yang kehendaki. Ya sudah, pokoknya kita berlomba bagaimana kita mendapatkannya ya. Yang punya rezeki segera. Ketahuilah kalau Anda melarat tidak akan dituntut dengan zakat. Tapi yang kaya bakal banyak ditanya, sebab dunia itu halalnya tuh hisab, bakal ditanya. Jadi dunia itu sebetulnya beban kalau orang sadar. Kalau Anda pengen berjalan, pengen cepat lolos, itu adalah enggak usah bawa apa-apa. Sebab jangankan ini di pos-pos tertentu, pos sana, nanti saya pengen cepat ketemu kekasihku, suamiku. Saya pengen ketemu suamiku cepat, atau suaminya aku pengen pulang ketemu istriku. Pak, Bapak bawa apa banyak macam-macam? Oh sekarang banyak pemeriksaan loh Pak. Kalau bawa daun-daun ini banyak pemeriksaan. Tinggal aja sudah, pokoknya saya cepat, gak bawa apa-apa, langsung. Bawa, apa? Langsung. Tapi bawa macam, dibuka tasnya, ini apa Pak? Kerepotan. Begitu juga dunia itu bakal ditanya, halalnya hisab, haramnya neraka. Dunia. Ya jihad itu, jihad di jalan Allah itu bisa saja dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Dan jihad itu tetap ada setiap saat. Ya. Jihad itu tetap ada setiap saat, hanya modelnya berbeda-beda. Artinya semua di hati kita harus kita lintaskan. Kalau seandainya terjadi peperangan, saya nomor satu. Saya akan daftar untuk perang di jalan Allah. Dan bukti bahasanya dia itu akan berjuang benar kalau seandainya terjadi peperangan. Semoga Allah menyelamatkan umat ini. Amin. Kalau seandainya terjadi peperangan, benar-benar dia akan berjuang di barisan-barisan paling awal, maka bisa dibuktikan. Sekarang perjuangannya apa? Madrasah di kampungnya mau roboh, gak dibantu-bantu. Ini jihad juga. Masjidnya itu sampai nyiksa orang setiap mau jalan itu, pasang kotak di tengah jalan itu, sehingga orang mau lewat berhenti lagi, berhenti lagi. Mana orang kaya di kiri kanannya itu kan ya. Ini karena enggak jadi-jadi ini. Sudah begitu mau jihad enggak, itu pasti bohong tuh orang-orang itu. Perhatikan ini, jihad ini. Jihad itu dengan kemampuan kita. Sebab jihad itu boleh dengan jiwa di saat perang nanti, perang terjadi. Kemudian dengan pikirannya bagi orang yang enggak punya rezeki. Dengan uangnya ini termasuk jihad. Nah, ini pelitnya. Berjihad di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah, masjid, madrasah, pesantren, dakwah, semuanya itu adalah di jalan Allah. Perjuangan kita di jalan Allah pada saat semacam ini adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk kejayaan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian setelah itu Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau seandainya aku minta tambah dari Rasulullah, niscaya akan ditambah oleh Rasulullah. Maknanya apa? Adabnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Enggak mau memberatkan seorang guru. Ya insya Allah nanti ditambah lagi. Jadi bertanya kepada guru sendiri pun harus memperhitungkan tentang akhlak ini. Jadi jangan-jangan guru ini sudah kecapean. Sampai Imam An-Nawawi menyebutkan kalau belajar kepada guru itu upayakan di saat guru itu dalam kondisi yang lagi fit, lagi sehat. Jangan sampai seorang guru itu mengajarmu dalam keadaan dia itu capek, dia belum istirahat, belum ini. Maka ini adalah menjadi mungkin bisa menjadikan hati guru itu tidak rela, karena hak jirinya juga ada. Memang guru itu rata-rata seperti itu, tambah sehat. Tapi kita harus memperhatikan, cuman jangan berlebihan pakai alasan ustadznya masih lagi istirahat terus. Ini murid yang nakal nih ya, kasihan, enggak usah masuk kelas, ustadznya biar istirahat dulu semalam baru pulang. Enggak ada itu. Maksudnya itu adalah di dalam kita tidak merepotkan itu. Adapun sebagian guru memang hampir tidak pernah punya capek, itu ada. Tapi pun demikian ada adab dan tata krama kita untuk tidak menyibukkan mereka dengan kita, apalagi urusan-urusan yang tidak penting. Ini hal-hal yang penting pun oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditahan. Sampai di sini pertanyaanku untuk Rasulullah. Kalau seandainya aku bertanya lagi, niscaya lazadani, niscaya Rasulullah akan menambah lagi amal apa yang paling baik. Ini adalah yang bisa kita fahami dalam hadis ini. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Mawaqitus Salat. Maksudnya apa? Salat tepat pada waktunya. Tadi disebutkan di dalam bagian yang pertama, tiga hal yang sangat tiga hal dari amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, kita akan lanjutkan kepada kitab fikih ringkas ya. 5 menit saja ya, kita sudah masalah wali ya. Masalah perwalian kemarin tahkim sudah kita bahas secara ringkas, dan sudah ada mungkin tim kita, anak kita ini biar segera menulis tentang tahkim itu, akan kita tambah supaya bekal oleh para asatid dan lebih. Memang tahkim itu tidak pernah dibahas secara detail di dalam kitab fikih, akan tapi disebutkan di beberapa tempat, sudah kita kumpulkan lalu kita tambah penjelasannya agar ngerti. Salah satu untuk menyelesaikan permasalahan umat dengan tahkim. Tahkim itu bukan dengan hakim. Jadi di saat hakim itu fasik, enggak bisa dipercaya, atau tidak adanya hakim, maka di saat itu orang bisa mengangkat namanya muhakkam, bukan hakim, muhakkam, dengan syarat-syarat yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Paling tidak ini ada di benak para kaum muslimin dan muslimat, khususnya para asatid. Untuk detailnya nanti bisa kita bahas secara khusus, dan ada sudah insya Allah akan segera ditulis oleh anak-anak kita, siapa? Miyati dan yang lainnya, segera diberesin masalah tahkim untuk disebar dalam bentuk satu lebaran, karena itu fikih yang terlupakan, hampir tidak pernah dibahas. Sehingga ini punya fungsi besar untuk menutup aib, untuk mempermudah urusan-urusan pernikahan, tentunya dengan syarat tanpa harus melanggar orang tua. Ini yang harus perlu dihadirkan. Jadi sangat mudah, tahkim itu maslahatnya besar sekali kalau orang faham ilmu tentang tahkim. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita masalah apa? Syahid ya, dua saksi belum. Di dalam pernikahan itu harus ada yang namanya saksi. Dua saksi. Yang kelima adalah dua saksi. Rukun yang kelima adalah dua saksi. Tidak sah pernikahan kecuali dengan dua saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali. Sudah dibahas masalah wali. Wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Dan ini adalah dikukuhkan di dalam semua madhab kecuali madhabnya Imam Malik. Madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada saksi. Saksi ini syaratnya adalah orang itu beragama Islam, yang pertama. Yang kedua adalah akalnya sehat, bukan orang gila. Yang ketiga adalah orang yang sudah balig. Yang keempat adalah adil. Maksudnya apa? Tidak pernah melakukan dosa gede dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi syaratnya seperti itu. Secara zahir, kalau kita enggak tahu sah, misalnya ada orang melakukan dosa gede tapi disembunyikan oleh dirinya sendiri, dan itu kebaikan sebetulnya, menyembunyikannya, enggak usah ngomong ke orang. Mungkin orang pernah mabuk, malu dia nyesel enggak cerita ke orang. Tapi kalau sudah masyhur dia pernah mabuk, masyhur zina, enggak boleh dia jadi saksi. Ya, saksi. Kemudian setelah itu bisa dengar, kalau lagi tuli nggak bisa ngomong apa itu nanti ya. Kalau tuli nggak bisa, bisa dengar ya, bisa melihat. Bisa melihat, memang nanti kalau sudah nggak ada lain lagi, lain cerita. Sekarang masih ada orang melek, maka masa saksinya orang yang tuli atau buta. Ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu Islam, berakal, balek, adil. Adil adalah artinya orang itu tidak pernah melakukan dosa gede, pernah melakukan dosa kecil tapi tidak rutin. Jadi segera sadar, dosa gede itu kayak riba, zina, mabuk, jelas-jelas kurang ajar sama orang tuanya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, itu adalah melakukan dosa gede kayak begitu-begitu tuh, judi, dosa gede, mengambil hartanya saudaranya, jelas ini perampok, warisan. Ini adalah tidak bisa menjadi saksi. Tapi kalau orang ini adalah tidak terlihat, memang kita tidak harus tanya, Pak pernah zina Pak? Enggak boleh begitu. Pak pernah mabuk? Enggak usah. Yang penting secara zahirnya adalah orang tidak pernah melakukan dosa-dosa gede dan tidak pernah terbukti dia melakukan dosa kecil rutin, maka saat itu dia boleh jadi saksi. Kemudian lebih dari itu bisa mendengar dan bisa melihat. Ada berapa? Islam, laki-laki, laki-laki. Islam, laki-laki, balek, berakal, adil. Adil bukan masalah adil membagi 1, 2, 1, 1, bukan, bukan adil masalah itu ya. Kemudian bisa melihat dan bisa mendengar. Ini yang harus perhatikan masalah saksi. Dan saksi ini disepakati oleh semua ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifata radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada riwayat, ada di dalam madhab Imam Malik, boleh menikah tanpa dengan saksi. Enggak ada saksi, tapi ada wali. Di dalam madhab Malik boleh nikah tanpa adanya saksi, cukup dengan wali, dua mempelai tanpa ada saksi sah. Tapi ingat, di dalam madhab Malik ada sesuatu yang enggak ada di madhab lain. Ini orang itu makanya kalau baca fik, ini baru masuk kampus semester 1 di Indonesia Raya belajar fikih perbandingan, langsung dengar madhab Malik enggak pakai saksi. Baru nikah ini ada salah paham. Di dalam madhab Malik memang tidak pakai saksi, tapi ada di dalam madhab Malik itu pernikahan yang tidak pakai saksi wajib diisyhar. Jadi nanti pakai resepsi, harus orang pada tahu, ya kan? Bahkan disebutkan dalam riwayat di dalam madhab Malik, kalau ada orang menikah tanpa saksi, kok dukhul dulu masuk ketemu istrinya sebelum dimasyhurkan, diinformasikan walimah, itu ditakzir. Jadi bukan seenak-enaknya tanpa saksi, enggak, sebarkan bahasanya. Ibaratnya ini, tadi nikah di kamar sana, ada hanya bapaknya, wali seorang laki-laki, walinya sang mempelai perempuan, mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, bapaknya mengatakan, hei fulan, aku nikahkan kau dengan putriku, sah. Kemudian setelah itu keluar, baru ada resepsi. Pernikahannya di mana? Tadi. Kok enggak ada yang saksikan? Madhab Malik. Tapi harus diisyhar, diramaikan biar orang lain pada tahu. Hikmahnya banyak ini, menghindari daripada fitnah, ya kan? Tadi orang nuduh zina ini dan sebagainya, orang kan kaget tiba-tiba, kok sudah hamil 7 bulan, nikahnya kapan? Sudah di kamar nikahnya antara wali dengan ini, karena tidak ada isyar, ditazir itu nanti. Jadi jangan enak-enak begitu ikut madhab Malik gitu. Sementara madhab Malik sendiri harus ada dimasyhurkan isyar, dimasyhurkan, diramaikan acara pernikahan itu agar orang pada tahu. Ini adalah masalah saksi yang harus dihadirkan di dalam pernikahan. Dan saksi boleh ditunjuk dan boleh tidak ditunjuk. Tapi wali yang sudah mewakilkan tidak boleh jadi saksi. Wali yang mewakilkan tidak boleh jadi saksi. Misalnya, kalau saya punya seorang anak perempuan, kemudian saya wakilkan untuk menikahkan putri saya kepada seorang ustadz. Ustadz, aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku dengan fulan. Maka di saat seperti itu saya tidak boleh menjadi saksi. Tapi saya boleh menyaksikan, boleh melihat. Nah ini kesalahpahamannya sebagian orang. Kalau sudah orang wali itu mewakilkan kepada orang lain, wali ini harus diusir. Minggir, minggir, minggir. Ini kejadian di masyarakat. Di Cirebon ada tidak? Banyak. Dia salah membaca teks. Kalau seorang wali yang telah mewakilkan tidak boleh menjadi saksi, bukan tidak boleh menyaksikan. Tolong paham ini. Tidak boleh menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Ditunjuk jadi saksi. Menyaksikan ya boleh melihat pernikahan. Sebab enggak ada yang membatalkan perwakilan itu gara-gara melihat. Sebab babul taukil, bab mewakilkan itu kalau kita bahas, kalau seandainya seorang wakil jual beli di depannya mewakil itu sah. Sah. Ini hanya kesalahpahaman saja. Paling enak kalau di majelis begini. Tapi kalau kami mengkritisi waktu ada pernikahan, mungkin saya ribut dengan kiai itu. Cuman biasanya kalau saya dapat jatah, sekaligus ilmu saya sampaikan, kalau saya suruh ngaketkan, suruh mewakil, saya jadi wakil langsung, Pak, di sini saja. Bab suap apa pertuanya apa? Calon walinya saya dudukkan begini. Jadi enggak ada lagi ngomong keluar-keluar, enggak, saya pegang mau kemana, di sini saja. Enggak boleh sah, saya mengatakan tidak sah. Ini kesalahpahaman saja. Ya, ini karena itu takbir di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, seorang wali yang telah mewakilkan tidak boleh menjadi saksi, bukan tidak boleh menyaksikan. Menyaksikan melihat boleh ini. Jadi kalimat la yashhad tidak menyaksikan itu tidak menjadi saksi itu boleh, bukan menyaksikan. Ini saja masalah urusan pernikahan, dan setelah itu selesai. Jadi ada sihot ijab kabul. Kemudian wali kaum laki-laki mempelai pria. Kemudian setelah itu mempelai wanita, kemudian apa? Saksi dan selesai. Itu adalah pernikahan. Ijab kabul. Mempelai pria, wali, saksi. Saksi harus dua. Tidak boleh perempuan jadi saksi dalam hal ini. Loh, kok mendiskriminasi? Kok perempuan jadi tidak boleh? Ada bagian-bagian Islam itu adil. Ada sesuatu yang harus disaksikan oleh kaum laki-laki. Ada sesuatu yang harus disaksikan oleh kaum perempuan. Sebetulnya ini ada sebagian kritikan dari orang-orang yang enggak kenal Islam, Islam liberal dan sebagainya, pengen menyeragamkan semuanya. Sehingga ada yang pengen khutbah Jumat perempuan jadi khatib Jumat. Ada di Amerika sana itu. Wah, digembar-gemburkan, dipikir bagus. Lupa Bu, berat Bu, beban Bu. Khatib itu kan jadi punya kewajiban. Bukan senang-senang untuk kontes. Jadi dianggap itu jadi khotib itu kontes, pamer gitu loh. Bukan kewajiban. Lah orang mendapatkan kewajiban kan beban sebetulnya. Beban. Kalau seandainya ada satu orang bisa khotbah, kok yang lain enggak mau? Lah kok yang satu orang ini yang bisa, yang lain enggak bisa khotbah semuanya, enggak ngerti khotbah? Yang ngerti kok satu. Lah satu ini kok enggak mau khotbah, dosa, beban. Bukan kontes korbutan diskriminasi Islam, masa jadi khatib Jumat perempuan enggak boleh. Lah termasuk urusan menjadi saksi berat, apalagi saksi pembunuhan. Wanita itu melihat darah pada takut umumnya wanita, dan tidak dibebani karena wanita banyak kesibukan yang lainnya. Jadi sebenarnya diringankan wanita ini, dimudahkan urusan-urusan semacam ini, bukan karena direndahkan wanita tidak dianggap, tidak, karena dibebankan kepada kaum laki-laki. Begitulah hikmah Allah. Tapi ternyata nanti banyak sesuatu yang hanya bisa disaksikan oleh wanita. Kesaksian wanita yang dianggap, kesaksian kaum laki-laki adalah tidak bisa dianggap. Misalnya saksi tentang kelahiran. Hanya seorang bidan perempuan yang dianggap, laki-laki tidak. Banyak saksi yang hanya boleh disaksikan oleh seorang wanita. Untuk melihat aib yang ada pada wanita. Wanita nanti, gak boleh orang laki-laki ikut-ikut. Jadi ada beberapa hal yang ada sangkut pautnya khusus dengan kaum wanita, tentunya disesuaikan dengan kehormatan wanita itu sendiri. Jangan seperti cara berpikirnya orang-orang yang tidak kenal Islam, seolah-olah ini diskriminasi, merendahkan wanita. Hah, ini karena dia tidak paham wanita dimuliakan. Jangan urusan yang begini-begini. Berat ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja tentang masalah saksi. Dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang masalah mahar, ya. Mahar. Mahar itu mas kawin insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kita sekarang langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab baru. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Qala musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharin amin ila anqal. Babul amri bi adail amanati, bab perintah untuk menjalankan amanah. Amanah Subhanallah. Amanah itu kewajiban, kewajiban yang dibebankan kepada kita. Itu amanah. Jangan dianggap amanah itu ada orang titip duit 100 ribu saja, bukan. Amanah itu banyak. Kalau memang ada orang titip duit 100 ribu untuk disampaikan kepada orang yang lain, memang itu amanat. Tapi lebih dari itu, yang namanya amanat, semua beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada Anda, maka itu harus Anda penuhi, kalau tidak Anda tidak amanat. Termasuk anak yang diberikan oleh Allah kepada Anda itu amanat, jangan jadi pengkhianat. Bagaimana pendidikan agama anak Anda? Sudahkah Anda kenalkan kepada Allah atau belum? Kalau belum, Anda telah khianat. Dan itulah manusia, diberi oleh Allah kelebihan namanya akal. Kalau Anda, seandainya Anda itu menjadi pohon saja, maka di saat pohon itu beranak, dia enggak dipikir, dia ditanya oleh Allah kenapa tidak merawat anaknya. Atau Anda menjadi sapi, punya anak banyak, ada masalah. Ya. Enggak pernah dididik, dibiarin saja ya. Enggak ditanya ibunya sapi itu atau bapaknya sapi itu, kenapa tidak kau didik anaknya. Jadi paling enak jadi binatang kalau begitu. Dan memang itu pernah terlintas di benak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar waktu melihat kucing itu, "Hai kucing, kau lebih bagus dariku di sana di Siratal Mustaqim. Kalau memang aku bisa lolos, aku lebih bagus darimu. Tapi kalau aku tidak lolos di situ, engkau lebih bagus dariku, wahai kucing." Allah. Binatang itu lebih bagus dari kita ini. Makanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini beban. Suami beban, istri adalah amanah. Gak punya istri, gak punya amanat. Anggota tubuh kita amanah. Anak amanah. Harta amanah. Semuanya amanah ini. Jadi makna amanah itu luar biasa, luas. Tinggal bagaimana kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Babul amri biada'il amanati. Ini bab bercerita tentang, bab ini membahas tentang perintah dari Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan amanah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Di dalam surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian semua untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Kalau urusan keuangan, kepada orang yang bersangkutan. Termasuk, mohon maaf dibahas, kalau urusan semacam ini pembahasan sangat luas, sampai gajinya seorang pegawai itu sebisa mungkin dibayar sebelum keringatnya itu kering. Maknanya apa? Jangan ditunda sampai terlambat. Kalau sudah perjanjiannya mingguan, ya mingguan dong. Kalau memang ada sesuatu, minta maaf harus. Bukan seenaknya menunda-nunda semaunya. Itu dolim. Ini urusan gaji. Dan yang lainnya masih banyak. Kita trader-trader. Bayar zakat, menunda-nunda. Membagi zakat, salah. Amanat. Jangan enak, dipikir bisa masuk surga jadi pembagi-bagi zakat, ngurusi zakat di sebuah masjid, tatonya salah mengarahkannya. Salah membaginya, neraka juga. Jadi memang belajar ilmu amanat ini penting sekali, dan amanat ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang. Dulu orang mudah sekali dipercaya, sampai ada ibu-ibu di kampung cerita. Dulu itu paling mudah, kalau kita beli padi di kampung itu cukuplah saya bayarin dulu, tapi tolong saya tambahin, saya bayarin, saya titip, nanti akan saya ambil tahun depan. Itu utuh, itu beras atau padi. Tapi sekarang sudah duitnya dibayar, padinya juga hilang. Itu contoh sebuah kisah, menunjukkan bahwasanya amanat sudah tidak ada. Jadi jangan sampai kita itu pandai mengkritisi, itu pejabat khianat. Loh, kita itu suruh belanja sayur saja. Bohong ya. Jadi yang namanya apa namanya khianat tidak hanya urusan pejabat. Ustadz di sebuah pesantren bisa saja tidak amanat. Jadi banyak kita itu punya kasus amanat. Jadi kita itu sering lihat kesalahan orang. Ya paling ramai ngeritiki pejabat. Tidak. Tidak amanat, pejabat khianat, khianat, khianat, khianat. Kok kayak kita enggak punya pengkhianatan saja. Justru kalau kita sibuk ngurusi khianatnya orang tuh, kita lupa bahasanya kita tuh banyak khianat di rumah kita. Dan jelek-jeleknya khianat itu adalah sudah kalau khianat, khianat kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Nasi makan anak kita dengan barang yang haram itu jangan dianggap sepele. Khianat paling gede itu. Kalau ada seorang suami berani mengambil seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka dia wajib berani untuk memberi makan yang halal. Kalau tidak, khianat. Itu kelas pengkhianat juga. Sudah itu hanya sibuk mengatakan pejabat khianat. Kiai yang dapat sumbangan dari pondok jadi anting istrinya, gaun istrinya. Khianat. Pengurus yatim piatu yang melarat terus mobilnya ustadznya gonta-ganti. Khianat. Jadi jangan sampai kita itu melihat pengkhianatan itu hanya di orang saja, pejabat, miliaran dan sebagainya. Oh, dia tidak pernah ngaji, tidak pernah kenal agama, wajar jahatnya kayak begitu. Ini yang kenal agama katanya ustadz. Allahu Akbar. Ngaji lagi, nah ini kan musibah. Jadi yuk kita belajar untuk menjalankan amanat di kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk menyalahkan orang di luar, ternyata kita adalah orang yang paling tidak amanah, jago khianat. Kepada ahlinya, maksudnya apa? Kepada ahlinya ini ya, kalau memang ini tugas harta yang disampaikan dari orang lain, disampaikan. Kalau ini kewajiban sholat, ya kita lakukan sholat untuk Allah. Sampai detailnya permasalahan ini, orang tidak ikhlas itu juga enggak amanat sebetulnya. Ini pembahasan lebih detail lagi. Jadi kalau ada orang melakukan satu sholat bukan karena Allah, ini khianat, bohongin Allah tuh. Jadi belum membayar rizkinya untuk zakat, untuk sedekah karena Allah. Jadi khianat itu banyak. Sudahlah, ayo kita melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita jaga. Istri tolong perhatikan, jangan hanya pandai sujud, tugasmu juga memintarkan istrimu. Jangan hanya berani nikah saja, istri tidak pernah mendapatkan pendidikan, enggak ngaji, enggak dapat ilmu. Amanatmu di mana? Tanggung jawab, satu istri tanggung jawab, dua istri lebih gede tanggung jawabnya. Tiga istri lebih banyak lagi, jangan enak-enak, sunnah Nabi. Ini juga satu permasalahan yang amanat itu hilang jadinya gara-gara ngentengin sunnah Nabi. Sunnah apa? Saat nikah satu istri saja ada yang haram. Di saat orang itu gak bakal amanat, bakal zalim kepada istri, apalagi dua, apalagi tiga. Oh, istri keduanya tolong di atas gunung sana, dikunjungi 2 bulan sekali. Ini adalah tidak amanat. Mana tanggung jawabmu? Amanat. Jadi di sini ada bermahal. Anak-anak kita, Masya Allah, kita cari duit yang banyak, tak taunya anak kita tidak pernah ada kenal agama. Kenalkan ustaz, tidak. Allahu Akbar. Anak suruh milih sendiri, ini tanggung jawab ini orang tua ini. Anak yang milih sesukanya, dengan teman, temannya dengan siapa. Sehingga banyak anak-anak, Masya Allah, tidak kenal agama. Amanat bakal ditanya oleh Allah, tidak akan masuk surga anda dengan umrah anda, dengan haji anda, dengan pengajian anda, tidak. Anak, tolong perhatikan. Sebelum berlalu semuanya. Barangkali ada yang sudah terlanjur. Aduh, anakku sudah terlanjur bejat, bagaimana? Baik, paling tidak cucunya jangan sampai ya. Didoain terus anaknya. Sudah terlanjur. Sebab pintu maaf akan selalu dibuka oleh Allah. Tapi sadar itu amanat. Jadi jangan dianggap anak itu sebagai nikmat saja. Tapi harus kita pahami itu adalah amanah. Rizki yang diberikan oleh Allah kepada anda jangan dilihat sebagai nikmat. Tapi itu juga amanah. Jabatan yang anda emban saat ini bukan sekedar itu adalah nikmat, tapi juga amanat. Semua ilmumu wahai para ustaz itu adalah juga nikmat dari Allah, tapi sekaligus amanah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu juga kenikmatan, tapi sekaligus amanah. Kita memahami makna ini. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. Aku sadarkan amanat ini kepada langit dan bumi. Wal jibal, gunung. Digambarkan oleh Allah itu dengan gunung, sesuatu yang kekar. Fa'abaina, enggan menerima amanat. Ayyahmilnaha, untuk membawa amanat itu. Wa ashfaqna minha, takut kepada amanat tersebut. Wa hamalahal insanu, akhirnya dibebankan kepada manusia. Dan dibawa manusia, iya. Innahu kana dhuluman jahula. Orang ini adalah zalim kepada dirinya sendiri. Bodoh bahwasanya amanat itu adalah berat. Gambaran makna ini seperti ini. Ditunjukkan bahwasanya amanat itu berat. Tidak usah bertanya bagaimana sih maksudnya Allah menawarkan amanat kepada langit dan bumi. Itu bukan urusan anda. Kalau Allah ingin menjelaskan kepada kita untuk menekankan bahwasanya ini berat, Allah bisanya membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan Allah bisa saja menjadikan gunung itu seperti manusia dan berakal, kemudian punya tanggung jawab, bisa. Kenapa kita susah? Sudah, jangan tanya. Intinya makna hadis ini, ayat ini, bahwasanya amanat itu beban yang amat berat. Gunung, langit, bumi pun gak berani menerimanya, tapi dibebankan kepada manusia. Dan paling hobi, paling senang kalau dapat amanat, dapat jabatan, alhamdulillah. Kalau orang ahli iman, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat kefakiran menangis sementara orang-orang soleh. Kalau dapat kefakiran, syiarus solihin, ini adalah syiarnya orang soleh. Kalau dapat rezeki, ini adalah satu dosa yang hukumannya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Jadi mendapatkan rezeki itu bukan malah senang. Ya ini yang digambarkan begitu, manusia itu doluman jahula itu di situ. Jadi kalau mendapatkan sesuatu cepat senangnya itu, oh dapat, berkejar yang namanya dunia, lupa bahasanya itu adalah amanat. Dibebankan kepada manusia, berat, dan manusia dolum, dolim kepada dirinya sendiri. Sehingga kadang itu memaksakan sesuatu yang tidak mampu. Sedang membawa beban itu mulai dari ya itu tadi. Enggak pernah saat dia menjadi mengambil satu kewajiban yang dia tidak mampu. Memimpin umat itu adalah kewajiban besar. Jadi pemimpin, jadi pejabat itu sebetulnya kan beban. Kadang-kadang enggak punya latar belakang dia berani memimpin. Sementara ada 3 kodi, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang pertama adalah yang masuk surga itu siapa? Yang punya ilmu dan dia menjalankan ilmunya. Yang masuk neraka, 1 enggak punya ilmu, ngurusi orang. Yang kedua, punya ilmu ngurusi orang tapi ilmunya enggak dipakai, neraka dua-duanya. Lah ini berebut orang menjadi jabatan atau mencari pangkat atau mencari pengaruh di masyarakatnya, akan tapi dia tidak menyadari bahwasanya itu adalah amanah dari Allah. Itu maksudnya zalum, enggak tahu dirinya sendiri. Kalau seandainya orang itu sadar bahwasanya dengan akal ini beban kita itu banyak, orang akan milih gila. Kalau orang tahu, cuman karena kita dengan akal kita melihat orang gila combang-camping jadi enggak enak. Jadi hakikatnya tuh orang itu pengen bahasanya tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau faham makna kebesaran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang gila mulai kecil sampai mati di ahli surga enggak ada hisap. Di dunia tidak bahagia kelihatannya, tapi enggak susah dia kalau orang faham. Jadi kebahagiaan itu apa sih? Orang bahagia itu orang yang tidak susah. Ada orang gila susah? Enggak ada. Orang gila nyantai saja tidur begini, nyantai jalan ke sana enggak ada masalah. Dicaci maki orang ketawa, ya. Hakikatnya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita fahami bahwa kita ini zalum, suka zalim kepada diri sendiri. Mengambil satu beban yang ia tidak mampu. Sehingga memaksakan diri sampai mengambil yang haram. Mengambil yang haram, menyekolahkan anak itu tidak cukup rupanya. Harus pakai sekolah yang bayarannya mahal, tapi hak rezekinya dari mana? Yang pokoknya harus kelas, pokoknya sepedanya yang bagus, bajunya yang paling bagus, semuanya model yang paling, tapi dia nggak ngukur panjang badannya itu di mana. Dia tidak bisa ngukur dirinya sendiri itu, sehingga dia memaksakan. Kalau bahasa Arab itu istilahnya sepanjang kasurmu itu ya panjangkan kakimu ya. Kalau enggak nanti ngelantung. Maksudnya sepanjang kemampuanmu itulah engkau berbuat. Jangan memaksakan diri sehingga kadang-kadang ada orang ikuti gaya hidup. Apakah kita melarang orang sekolah di sekolah favorit yang harganya mahal? Oh tidak. Silakan Anda sekolah di sana. Tapi didik anak itu dengan ketawaduan. Jangan sampai gara-gara yang demikian itu menjadi sombong. Sekolahku sekolah kelas. Kelas apa? Kelasnya tetap SMP, SD kan? Sama. Cuman gaya lah, ini gaya itu menyimpuk kesombongan. Apa enggak boleh? Ya boleh. Tapi harus dipupuk. Sisi lain kadang memaksakan diri. Gaji enggak ada di rumah. Uangnya pas-pasan. Hanya kadang ikuti gaya hidupnya orang-orang nanti. Grupnya orang-orang kelas menengah ke atas. Orang-orang kaya. Sehingga memaksakan anaknya harus sekolah di situ. Hanya dia ingin punya teman gerumpi orang-orang kaya. Pusing dia. Teman kaya kemarin saya beli tas di Singapura. Ini saya tas Tegal Gubuk. Pusing gara-gara ikut orang yang ahli dunia sehingga dia sendiri di rumah teracuni. Akhirnya lihat hatinya mulai rusak, minta sama suaminya, memaksakan sendiri untuk membeli belanja sesuatu yang mahal. Ini adalah sebab-sebab musibah. Baik amanat anak, tolong kalau ada di antara yang hadir menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang mahal, ya kita tidak melarang yang demikian itu, tapi menjaga hati itu loh. Oh, yang perlu, jangan sampai anak kita terbiasa dengan kesombongan. Kadang bukan kesombongan seorang anaknya, akan tapi ibunya sendiri kadang-kadang sombong. Nyekolahkan anaknya di sebuah TK mahal. Itu rupanya anaknya dibelikan HP yang bagus, laptop yang bagus. Bukan, anaknya enggak butuh. Hanya untuk bahan ceritanya dulu. Kemarin anakku aku belikan laptop lo ya. Subhanallah. Jadi pengen pamer-pamer yang begitu-begitu itu. Ha, ini adalah musibah. Anak itu amanat, beri yang halal. Kalau ada seorang ibu menyuapi anaknya dengan kotoran ayam, itu orang ibu-ibu yang gila itu. Suapin ayam diam-diam, enggak ada orang, bapaknya enggak ada. Kotoran ayam enak, Nak. Gila atau tidak, Bu? Gila. Ngasih yang haram juga begitu, lebih gila lagi kalau orang tahu hakikat haram. Kalau ada orang dikasih kotoran ayam paling sakit perut, ya. Tapi kalau sudah dikasih yang haram tuh neraka nanti. Akan tumbuh anak itu dengan yang haram, susah dididik. Melakukan ibadah susah, diantarkan kepada kemuliaan susah. Ini yang harus difahami. Jadi amanah, tolong anak, kasih yang halal. Jangan mementingkan yang banyak, jangan mementingkan gebiar, tapi pentingkan yang halal. Sekolah dimanapun, yang penting halal. Anakku makan yang halal, baju yang halal. Didik anak untuk menjadi orang yang senang kepada yang halal. Nah, kita menemukan beberapa orang yang senang menyekolahkan anaknya tempat-tempat yang mahal, tapi dia masih menjaga ketawaduannya. Jadi memang menyekolahkan di tempat yang mahal itu bukan hanya untuk mengikuti kesombongannya. Kita menemukan ternyata memang ya, karena memang biasanya ada orang ya, anak saya biasa di rumah manja, takut nanti kurang enak. Ini ada makna, tapi tetap dididik dengan ketawaduan. Senangkan ke majlis, dekatkan kepada ulama, dekat kepada para orang-orang soleh. Banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi kami katakan, tidak, Bu, bukan tidak boleh menyekolahkan di sekolah yang semacam itu. Tapi mohon ngukur kemampuannya. Jangan sampai gara-gara itu semua kita kasih yang haram anak kita. Biaya sekolah dengan yang haram. Katanya pengen jadi anak soleh. Soleh model apa? Ada soleh banyak, soleh sana, soleh sini. Soleh apa? Kan gitu loh. Kita pengen soleh yang benar. Itu dengan makanan yang halal. Jadi mari kita berupaya untuk memberikan kepada anak-anak kita sesuatu yang halal. Yang menjadikan sebab Allah ridha kepada anak-anak kita. Nah, ini anak apa? Manusia itu adalah dzulum, dzahil jahul, bodoh. Bahwasanya dengan amanat-amanat itu adalah beban berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mukaddimahnya, insyaallah hadisnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan dua penanya dari bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Buya Yahya, terima kasih atas diberi kesempatan waktu kepada saya. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai bab keluarga yang telah tadi Buya ceramahkan. Yang terjadi di sebuah keluarga yaitu kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Ada suatu seorang suami yang begitu sayangnya terhadap istri dan cintanya terhadap istri, sehingga semua pekerjaan rumah tangga ini ditangani oleh sang suami, baik itu memasak, mencuci dan lain sebagainya, bahkan sampai dia pun juga tidak luput bekerja. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimanakah seorang istri ini dikala di akhirat nanti, apakah beliau termasuk ahli neraka yang tadi Buya sebutkan? Dan begitu juga sebaliknya, ada sepuluh rumah tangga yang saking sangat cintanya seorang istri kepada suaminya, sehingga sang suami pun tidak diperbolehkan bekerja. Kemungkinan ada beberapa hal yang perlu dia curigai. sehingga sang suami ini setiap harinya selalu berada di rumah dan menjadi pengganti daripada ibu rumah tangga. Nah, bagaimanakah sang suami nanti di akhiratnya? Kemudian bab yang kedua mengenai pernikahan yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu status, Pak. Status dari seorang laki-laki atau calon pengantin ini, kebetulan dia ini dari jauh, dari kota jauh. Dia mengaku sebagai perjaka. Kebetulan di masyarakat, naib dan sebagainya pun tidak tahu kalau status calon pengantin ini adalah duda. Tapi dari satu sisi keluarga sudah mengetahui bahwa status calon pengantin pria ini adalah duda. Tetapi dikala pernikahan atau akad nikah tersebut, dia mengatakan perjaka. Dan seorang lebih pun, bahkan beberapa saksi pun, dia tidak tahu kalau statusnya ini adalah duda. Tapi dari satu keluarga atau dari orang tua calon pengantin perempuan tahu bahwa ini adalah sudah duda. Nah, yang perlu saya tanyakan, sahkah perkawinan ini? Kemudian bagaimana dengan saksi dan bagaimana dengan naib? Dan begitu pula sebaliknya, Pak Amkor Bu Yahya, ada pernikahan yang status seorang istri itu sama, tidak diketahui oleh masyarakat karena kebetulan beliau kuliah di luar daerah. Terjadilah Bandung Lautan Api, Wetung Melendung Beda Laki, Pak Ustaz. Terjadi di situ bahwa pernikahan ini juga diakui statusnya perawan. Dan secara kebetulan dari satu sisi keluarga ini juga mengetahui kalau seorang perempuan ini adalah sudah mempunyai anak. Tetapi ketika akan nikah disebutkan bahwa perempuan ini belum punya suami atau statusnya perawan. Nah, bagaimana hukum pernikahan ini dan juga bagaimana saksi dengan naib tersebut? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin dari Cempaka Arum. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ibadah sholat jihad fisabilillah. Di Indonesia ini banyak kepala daerah itu pada pinter-pinter dan kaya-kaya. Tetapi di daerah-daerah terpencil yang dipimpinnya, jangankan untuk sholat, pakai baju aja tidak. Yang saya pertanyakan, sejauh mana kewajiban-kewajiban orang-orang yang disebut pinter tadi dalam rangka mendirikan sholat kepada mereka yang masih berada di daerah terpencil. Pertanyaan yang kedua, apakah orang di daerah terpencil itu yang tidak tersentuh oleh dakwah tentang sholat, nanti pada waktu dihisab akan bisa beralasan bahwa saya ini tidak sholat karena tidak ada yang mengingatkan. Pertanyaan yang ketiga, satu. Kasih. Mohon maaf Pak, untuk satunya satu. Maaf, satu lagi. Semuanya satu nanti. Satu saja, Sebas. Ya, punten ya. Samakah orang yang samakah pahalanya orang yang mendirikan sholat dalam keadaan sulit dengan yang dalam keadaan mudah? Contohnya seperti orang yang kerja di bengkel melayani konsumennya, itu kan dalam keadaan pelopotan oli, kemudian dia harus sholat duhur, harus lepaskan semua baju, harus mandi, berarti kan agak berat juga gitu. Kenapa nah, harus, sama harus mandi? Pahalanya. Kenapa harus mandi? Ya barangkali kan ini kena oli gitu, kena oli, kena apa gitu, kena kotoran-kotoran dari mobil. Rasanya kalau berepotan itu juga sholatnya nggak enak. Terima kasih Bu Yaya yang sangat saya hormati. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong pertanyaannya satu aja. Satu-satu. Semua penanya dengan satu pertanyaan. Biar rata. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu. Kalau ibu rela tidak bertanya boleh cukup. karena sudah banyak pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, seorang suami karena cintanya kepada sang istri, sehingga sampai sang istri gak boleh ngapa-ngapain, nyuci suami, masak suami, waduh segala macam suami, ngerawat anak suami. Bagus. Kalau ada seorang suami semacam itu adalah bagus. Dan sebetulnya memang kewajiban menyuci dan masak memang kewajiban suami kalau orang faham itu. Jadi kewajiban memasak, mencuci baju itu bajunya suami adalah ya suami. Akan tetapi, kenapa kok di masyarakat kita itu kok istri punya kewajiban yang semacam itu? Itu adalah imbalan, bukan imbalan. Karena seorang suami itu umumnya kalau memberi nafkah tidak pas. Pasti ada kelebihannya. Aslinya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu hanya sekedar yang dimakan, cukup untuk dimakan, baju yang dipakai, tempat tinggal, itu saja. Gak ada bu minta tolong pak belikan ini lagi, gak ada itu. Jadi aslinya kebutuhan hidupnya saja. Kalau sudah ketambahan anting, kemudian minta hadiah umroh, ini lain. Ini tambahan itu, karena seorang suami kadang-kadang melebihkan. Berarti jatahnya ibu sehari makannya berapa kali bu? 3 kali, sekali makan berapa nilainya misalnya? Beras berapa on, kali ketiga, bukan duitnya. Jadi nilai berasnya, beras setengah kilo, ya sudah setengah kilo ibu, napakannya sehari setengah kilo. Cuman kalau ada orang makan setengah kilo kayaknya banyak banget ya. Baik, 1/4 kilo itu nafkahnya buat ibu. Kemudian bajunya cukup untuk menutup aurat, selesai. Itu kewajiban paling utama bagi seorang suami yang ingin menikah. Adapun kelebihannya ini adalah tanda kasih sayangnya seorang suami. Nah, karena suami kadang-kadang memberi nafkah yang lebih, maka ada sisi lain seorang istri harus patuh. Makanya seorang suami memerintahkan istri, tolong ma, cuci. Makanya kalau seorang suami memerintahkan kepada istri untuk mencuci baju, lalu seorang istri meladeni, itu tanda juga kecintaan seorang istri. Sehingga gak ada istilahnya, wah bukan kerjaanku, itu tanda gak benar sudah. Jadi ini makanya agar kita tunjukkan bahasanya kewajiban mencuci baju dan sebagainya itu kewajiban suami. Agar suami itu ngerti penghargaan kepada istri. Tapi sisi lain istri, ini juga harus punya sifat patuh kepada suami. Masa suruh nyuci baju saja gak mau? Mana kasih sayangmu? Mana cinta? Hidup itu tidak pakai tuntut-tuntutan. Tadi Buya, tadi dengar dari Buya, ini bukan kewajiban saya. Masa sana? Wah ini salah paham ilmu tuh. Ini bukan begitu, ibu tetap masak, tapi pahami ini adalah tanda cinta kepada suami, dan suami harus paham inilah pengabdian seorang istri, maknanya begitu. Jadi istri itu dimuliakan di rumah seperti itu aslinya, cuman tidak semua istri mau dimuliakan, tidak semua istri mau dimuliakan, ini yang pertama. Jadi bukan ini, kalau ada seorang suami baik semacam itu, memang itu aslinya kewajibannya semacam itu. Sehingga kalau ada seorang suami menikah dengan seorang wanita yang biasa dengan hidup dengan orang yang membantunya, kita harus berusaha untuk mencarikan orang yang membantunya. Tapi seorang istri yang minta menuntut untuk dikasih pembantu, istri yang gak benar. Mana itu harus pakai pembantu lah, ini gak benar. Jadi seorang istri itu berhak menuntut kepada suami itu hanya untuk kebutuhan pokoknya, makannya itu tadi berapa on tadi, selebihnya mah enggak. Jadi kalau nuntut kepada lauknya, lauk ala kadarnya. Ya, lauknya ala kadarnya. Jadi kalau seandainya suami tidak memberi itu baru nuntut, bukan nuntut yang lainnya, bukan. Nuntut itu makanan pokoknya itu, yang harus dimakan itu. Sehingga enggak ada istilahnya orang keberatan menikah. Jadi para suami anak-anak muda ini, adik-adik, beranilah menikah. Sebab adik-adik putri insyaallah di sini enggak banyak menuntut. Tapi tolonglah istri itu dimuliakan. Jangan pelit hitung-hitungan. Hari ini 2 on lo ya. Kemarin makanmu kebanyakan ya. Berinya nih, masya Allah, manjakan istri dengan yang halal. Harus dibelikan sesuatu, mungkin baju yang bagus. Karena seorang istri kadang pengen dandan cantik di depan sang suami. Ini diladeni, gak apa-apa, tapi dengan yang halal. Kasih pembantu kalau mampu, jangan memaksa. Dan wahai para istri, kalau suamimu gak mampu, barangkali kerja pagi hingga sore untuk memenuhi kebutuhan Anda, sungguh luar biasa, Anda jihad menanakkan nasi buat suami. Ini kebahagiaan, keindahan itu saling mengabdi, bukan saling memperbudak. Saling mengabdi, bukan memperbudak. Tolong pahami makna ini. Jadi istri, wahai para wanita, jadilah engkau budak untuk suamimu. Dan wahai para suami, jadilah engkau budak untuk istrimu, kata Sayyidina Ali. Maksudnya, kalau Anda sebagai seorang suami, berkorbanlah, berjuang yang benar untuk istrimu. Dan wahai para istri, berjuanglah yang benar untuk suamimu. Jadi sifatnya itu mengabdi, bukan memperbudak. Kamu tanggung jawab, ngerti enggak? Sebagai istri, ini kini. suami harus begini. Enggak benar kalau main tunjuk begitu. Jadi keindahan cinta itu seperti itu. Tadi pertanyaan dua langsung. Ada seorang istri juga begitu. Seorang istri saking cintanya sama suami sampai suaminya enggak boleh kerja. Suruh di rumah saja. Jadi ibu rumah tangga. Ini benar atau tidak? Sebetulnya pada hakikatnya adalah suami hanya saja yang suami yang bekerja, istri di rumah. Cuman barangkali ada seorang suami tidak punya keahlian dan merelakan istri untuk bekerja, itu boleh, tapi itu keluar dari aturan sebetulnya. Jujur para istri itu sebetulnya kalau sudah istri senang kerja, itu keluar dari kodrat sesungguhnya. Kerja itu capek, Bu. Karena salah doa, dari kecil doanya pengen kerja, pengen cari duitnya. Coba doa yang benar, ya Allah berikan kepadaku suami yang bisa memuliakanku sampai aku tidak usah kerja, ya Allah. Gitu loh kalau doa adik-adik putri. Doanya pengen kerja melulu, habis lulus ujian pengen kerja, ngelamar kerja, pantesan kerja sampai tua, kan? Doanya yang benar, ya Allah kirimkan kepadaku suami yang bisa memuliakanku sampai aku tidak usah kerja. Itu kodratnya wanita itu di rumah, hanya manja-manja dengan anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sibuk dengan urusan anak, didik anak dan sebagainya. Ini hakikatnya semacam itu. Cuman kalau ditanyakan, kalau ada seorang istri berjuang untuk suaminya karena cinta, itu suatu kemuliaan. Tapi ingat, jangan sampai ditumpangi kesombongan. Pada waktunya sifatnya wanita ini adalah karena lemah fisiknya, lembut hatinya, di saat diberi sesuatu maka ia akan mudah ingat dengan kelemahannya sehingga pekerjaan itu adalah amat gede. Jadi tolong, kalau ada orang keker ngangkat 10 kilo ringan atau tidak? Tapi kalau orang setengah sakit batuk-batuk ngangkat 10 kilo berat. Makanya orang lemah itu ngangkat sesuatu yang sebetulnya biasa. Bagi orang lain, dia merasa berat. Karena bukan pekerjaan seorang wanita kerja cari duit, itu kerjaan kaum laki-laki. Maka banyak wanita di saat bisa kerja, dapat duit, itu cepat sombong. Ngungkit-ngungkit sama suami. Nah ini. Ini, karena apa? Memang hakikatnya bukan di situ tempatnya. Sehingga banyak, kalau sudah mulai punya duit, sombong. Suami enggak boleh bicara. Abang enggak kerja, saya yang kerja. Lah ini neraka. Tapi kalau ada seperti sahabat Nabi SAW, ada. Mau menginginkan dia yang mencukupi, biar suaminya saja, karena suaminya hanya urusannya bisa dekat ke Rasulullah SAW. Ada zaman sekarang, ada beberapa ulama, ternyata istrinya, karena seorang alim menikah dengan anaknya orang kaya. Ini kisah di Jawa Timur, sebuah pesantren besar di Jawa Timur. Ini ada sejarahnya, rupanya ada seorang alim diambil menantu orang kaya, sampai mertuanya itu mengatakan, nak kau tidak usah kerja. Dan kebetulan istrimu itu yang bakat ngurusi kebun. Jadi istrinya yang ngurusi kebun, bukan kerja di kebun. Ngurusi kebunnya. Sehingga kiai ini menjadi gede pesantrennya karena diberi nafkah sama sang istri. Ya hebat, enggak apa-apa kalau begitu. Tapi jangan berubah jadi nuntut. Ini gara-gara saya loh ya, ngerti enggak? Neraka sudah begitu. Jadi berikanlah perjuangan Anda untuk suami Anda karena Allah. Dan wahai para suami, berikan perjuangan Anda kepada istri karena Allah, tanpa harus mengungkit-ungkit. Kalau ada seorang suami yang mengerjakan semua pekerjaan rumahnya bagus, cuman kita pengen tahu istrinya ngapain. Jadi ada suaminya yang menanak nasi, yang cari duit, yang nyuci baju, terus istrinya suruh ngapain? Ya bagus saja, cuman jangan sampai memanjakan dengan cara yang salah. Lah kalau ada suami capek jemur sambil gendong anak, istrinya nongkrong di depan televisi, itu istri sakit tuh. Jadi keseimbangan hidup tidak begitu. Jadi bukan pekerjaanmu, akan tapi yuk bareng-bareng kita selesaikan urusan rumah tangga. Itu keindahan yang harus kita bangun dalam rumah tangga. Jadi biarpun itu pekerjaan suami, kalau istri punya kemampuan membantu-bantu, suami melihat istrinya sibuk, capek, kalau ini kerjaan. Kadang-kadang sampai ada suami itu motong bawang enggak bisa, ada enggak? Terus mau perang bagaimana, motong bawang kecil saja enggak bisa, mau menggal lehernya orang. Gua anti dapur. Sampai istrinya itu hamil, nyium bawang mau muntah, suaminya minta nasi goreng, pakai bawang, pusing atau tidak? Cobalah, ini perlu seorang suami itu membiasakan dengan kebiasaan sederhana, ke dapur, nyuci baju, membiasakan pekerjaannya Rasulullah. Rasulullah menjahit baju sendiri, Rasulullah menambal sepatunya sendiri, ngikat sepatunya sendiri. Ini merendahkan, memangkas kesombongan kita itu. Jadi rumah tangga ibu bukan kasusnya adalah merendahkan pasangan, tapi Anda membantu suami, suami membantu istri. Jadi berprinsip, aku ingin memuliakan. Kalau pertanyaannya, seorang suami yang memuliakan istrinya dengan itu, ya boleh-boleh saja. Cuman istri perjuangan juga harus ada. Kalau Anda seorang istri, mempunyai suami yang memanjakan Anda sampai, enggak boleh nyuci, enggak boleh masak. Ya, tapi Anda harus berikan pengabdian yang lain dong. Ya, pengabdian yang lain tentunya bisa. Mungkin dengan yang lain tentunya harus ada pengabdian. Jangan sampai suamimu mengabdi kepadamu tapi kau tidak punya pengabdian. Enggak seimbang. Mana cinta, mana keindahan, mana kebahagiaan? Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya itu ternyata adalah di saat seseorang bisa membahagiakan yang dicintainya. Bukan aku senang sendiri, itu hawa nafsu. Sehingga ada orang berjuang, kan cinta itu berjuang. Cinta itu bukan mengambil. Jadi kalau seorang suami bisa membelikan hadiah untuk istri yang dicintainya, alangkah senangnya. Nabung, aku ingin membelikan anting istriku. Nabung, setelah bisa beli itu senangnya luar biasa, padahal duitnya habis kan? Tapi senang, itulah cinta. Tapi kalau sudah enggak ada pengabdian, bohong, itu bukan cinta itu. Itulah yang harus dihadirkan dalam hidup rumah tangga, mengabdi. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang menikah, seorang duda enggak ngau ngomong duda, tapi ngaku perjaka. Pernikahan itu enggak ada syaratnya orang harus ngaku duda atau ngaku janda. Jadi yang penting ada mempelai perempuan, mempelai wanita yang memang tidak punya suami. Ada pun masalah janda, enggak usah disebut. Enggak usah aku nikahkan kau dengan anakku yang sudah janda, enggak usah. Jadi, ada pun seandainya duda dibilang perjaka atau janda dibilang masih perawan, pernikahannya tetap sah, hanya dosa bohongnya saja. Dan orang memang tidak, orang tidak berbohong, boleh tidak berterus terang. Apa sih perlunya sampai satu majelis kasih tahu ini dulu janda? Enggak perlu kan? Jadi selama ini yang nikah di sini ada duda, enggak tahu kan? Enggak tahu, enggak perlu disebut duda janda, ngapain harus disebut? Sebab bukan syarat sahnya nikah untuk disebut janda. Kalau memang masih punya suami enggak boleh dinikahkan. Tapi kalau masih punya istri boleh nikah lagi, kan gitu? Cuman ada aturannya. Ada aturannya. Masalah adil masalah ini. Jadi kalau masalah apalagi cuman masalah duda ya sah-sah saja pernikahannya. Tapi ingat bahwasanya semuanya ini harus ada aturannya. Jadi urusan duda janda itu tidak menjadi syarat sahnya nikah, hanya masalah bohong saja barangkali. Kalau bohong ngapain bohong? Bisa menjadi masalah orang aku berjaga, tak taunya anaknya 5, kan kacau. Gimana bisa menemukan hati? Dari awal pernikahan sudah bohong, dari abang dulu ngaku berjaga. No? Ya sebab kalau tidak ngaku berjaga nanti kamu tidak nerima saya. Ya ini, coba ngaku dari awal kan saya tolak, gara-gara sudah ini bohong. Jadi bohong tidak boleh. Jangankan bohong urusan itu, bohong urusan sepele. Kita diingatkan oleh guru kami waktu itu. Ada mau menikah, kamu mau tinggal di rumah. Ada seorang santri, seorang murid mau menikah dengan seorang wanita. Sehingga calon mertuanya ngomong, nanti kamu tinggal di sini ya. Iya. Seorang anak sanggup kan? Setelah ditanya oleh sang guru, kamu memang betul-betul sanggup di sana? Guru ini kebetulan Habib Abdullah Baharun. Kamu siap tinggal di sana? Sebetulnya belum siap ya Habib. Lah kok kamu ngomong siap? Ya nanti kalau sudah punya anak kan gampang diatur. Lah dari awal kamu sudah mau berbohong, gak bisa. Cari yang lainnya. Jadi dari awal ngomong siap atau tidak siap. Jangan ngomong, iya insya Allah saya nanti akan tinggal di rumah abah, nemeni. Tak taunya sudah niat di dalam hatinya mau keluar. Paling tidak enak. Kalau masalah tempat abah nanti di mana saja. Bagaimana Allah yang atur saja. Lah itu boleh. Tanpa memastikan. Kalau sudah janji, takutnya langgar. Itu menjadikan benih nanti. Untuk tidak percaya, aku nanti dibohongi lagi. Jadi jangan berbohong. Biasanya orang berbohong itu di saat berharap sampai ngaku jaka itu, ngaku perawan. Ini tidak diperkenankan dosa. Tapi pernikahan tetap sah asalkan memang seorang wanita tersebut sudah dicerai dan selesai masa iddahnya. Tapi kalau masih punya suami ngaku perawan, nggak sah nikahnya karena masih punya suami. Baik. Kemudian masalah kewajiban seorang alim tidak ada batasnya. Jadi kapan mereka melihat orang yang perlu didakwai, harus didakwai. Jadi tidak ada. Kalau memang ada di kampung sana, kalau ada orang tidak bisa sholat, sementara dia bisa menjangkau ke sana, maka dosa kalau tidak datang ke sana. Sehingga para ulama-ulama yang punya ilmu itu, mereka tidak mau menyisakan waktunya sehari pun, kecuali harus menyeru kepada umat. Kalau beliau sudah melakukan itu semua, kalau ada yang tertinggal tidak dosa. Yang bermasalah ini adalah diam saja. Makanya program dakwah ini harus dikembangkan. Tidak cukup kita mengumpulkan orang di balik tembok dengan namanya pesantren, tak tahunya di balik tembok sana ada orang tidak sholat, haram. Makanya termasuk kita buka majelis bebas semacam ini, tidak kita tutup 100%, agar di balik tembok sana barangkali ada yang tidak sholat bisa ngaji. Jadi bahkan kalau kita cermati banyak, ini termasuk yang dicermati oleh guru kami Habib Abdullah Barun, jangan sampai pondok itu hanya sekedar di dalamnya. Pagar tembok nanti di kiri kanannya adalah di belakangnya ada orang yang mohon maaf, adu jago, tidak sholat dan sebagainya. Karena mereka tidak pernah mendapatkan sentuhan. Makanya yang namanya dakwah itu harus dimasuki semua tempat. Kalau bisa ini kami himbau kepada para ustadz yang lainnya. Jangan hanya pakai satu metode pengajian di masjid saja, di musola saja. Enggak cukup. Anda keliling ke kampung-kampung. Makanya ada sebagian kelompok dari sebagian dari saudara-saudara tiga kaum muslimin yang mengikuti tablek atau jamaah tablek yang masuk ke kampung-kampung. Jazakumullah, mereka adalah orang yang berjuang yang para ustadz yang lain tidak bisa masuk. Jadi jamaah tablek, tolong dibedakan antara jamaah tablek dengan yang lainnya ya. Jamaah tablek itu secara akidah masih Maturidiyah, muassisnya itu. Jadi secara akidah masih ahli sunnah wal jamaah. Kadapun ada kekurangan di dalam caranya itu perlu diluruskan saja. Jadi itu adalah akidah benar. Sebab ada sekelompok kaum muslimin memusuhi jamaah tablek cuman karena salah alamat. Dipikir jamaah tablek itu termasuk orang yang anti tawassul. Dipikir orang yang anti ini adalah kesalahpahaman yang harus diluruskan di sebagian tempat ya. Memang jadi jamaah tablek muassisnya adalah seorang syekh namanya Syekh Ilyas, adalah seorang besar, seorang wali besar. Cuman memang ada sebagian orang yang terlalu semangat masuk jamaah tablek, enggak punya latar belakang, tiba-tiba ngomong salah-salah. Ini kan kesalahan orang per orang. Ini. Lah ini yang bisa masuk ke kampung-kampung, Masya Allah. Ngajari sholat di sana sini, sholat. Luar biasa, masjid jadi ramai dan sebagainya. Ini adalah kerjanya masing-masing. Jadi seperti kita itu rombongan bis, ada yang bagian nyopir bisnya, diantarkan ke pesantren sana, ada bagian maklarnya ngoprak-ngoprak, itu bagian ngoprak-ngoprak. Jadi dakwah itu saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Makanya jangan sampai ngomong, tidak ada yang lebih bagus seperti jamaah tablek, itu pasti jamaah tablek salah. Atau ngomong, paling bagusnya tempat adalah pondok, juga salah. Semuanya saling melengkapi. Pondok itu adalah untuk menampung orang, tapi yang di luar itu siapa? Ada orang yang berdakwah di luar, ini saling melengkapi. Yang berjuang di luar, nanti setelah orang pada faham, pengen ngerti ilmu, dibawa ke pondok. Di pondok dikirim keluar, jadi ini kerjasama yang baik. Maka jangan sombong dengan sebuah keberhasilan. Tidak ada tempat yang paling hebat kecuali pesantren. Satu, yang jamaah tablek juga ngomong, tidak ada dakwah yang paling bagus seperti caranya, kecuali caranya jamaah tablek. Sombong lagi, maghrur, tertipu semuanya. Semuanya saling melengkapi. Kapi. Jadi yang bertanya tadi, kita semuanya punya tugas. Ini banyak para asatid, para ini. Kita membuat tim, makanya di sini lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah. Kalau memang Anda mempunyai informasi satu kampung tidak bisa sholat, tolong sampaikan ke tim kami. Nanti akan dibentuk, akan dikirim ke sana nanti. Untuk bisa ngajari sholat, sampai bisa, sehingga enggak dosa. Lah apakah seorang alim nanti dosa? Lah kalau dia teledor ya dosa. Kemudian orang tersebut apakah dia masuk neraka? Ya kalau dia sudah pernah dengar pengajian-pengajian, ya dia masuk neraka. Kenapa? Sudah dengar pengajian dia malas. Cuman memang benar permasalahan umat itu adalah mereka melanggar sholat, meninggalkan sholat bukan karena melanggar Allah. Karena tidak ngerti, itu saja. Jadi semoga mengampuni mereka, tapi jangan terus-menerus. Semoga Allah mengampuni orang-orang awam yang tidak sholat di kampung-kampung, yang kadang-kadang pakai baju pun tidak menutup aurat. Ketahuilah, beda loh ya, kalau orang di kampung sana dengan orang di kota. Orang di kampung mohon maaf pakai baju kemban, mandi di sungai dan sebagainya. Dia enggak pernah niat pamer aurat tuh. Tapi yang di kampung, yang di kota ini, menor, dandanan mulai pagi hingga siang, 5 jam dandan tuh. Itu niatnya jelek, bus beda. Jadi enggak pakai bajunya orang di kampung, dengan orang yang di kota mah beda niatnya. Orang di kampung ala kadarnya saja. Dulu mah setelah punya anak lihat nyusui di pinggir jalan dan sebagainya, karena tidak punya ilmu. Tapi orang yang di kota ngaji ngerti, kadang-kadang malah menentang, ikut budaya barat. Mereka tidak ngerti cara hidupnya orang Amerika, orang kampung itu. Sehingga orang kampung lebih polos. Sehingga kesalahan orang kampung beda dengan kesalahan orang kota yang merasa di kota. Jadi kalau kesalahan orang kampung ala kadarnya. Jadi bukan karena macam-macam, bukan niru Fir'aun, bukan. Atau anak buahnya Fir'aun, enggak ada. Mereka hanya hidup begitu saja. Tapi kalau sudah kota, ikut televisi gaya hidup ini, Masya Allah macam-macam. Sehingga buka aurat dan sebagainya, karena mengikuti budaya-budaya enggak benar itu. Jadi tetap mereka dosa, orang-orang kampung yang tidak melakukan sholat, tetap mereka dosa. Hanya kadar dosa itu beda-beda. Kalau kadarnya orang di pondok enggak sholat, itu gede. Kenal sama kiai kok enggak sholat, gede. Tapi kalau orang-orang kayak begitu enggak sholat tetap dosa. Tapi tidak segede orang yang pernah ngaji kok trader urusan sholat. Semoga Allah menjaga sholat kita semua. Amin. Kemudian, termasuk diantaranya ya bengkel dan sebagainya. Oli tidak najis kok, kenapa? Ya kan gak enak sholat begitu. Jadi gak enak sholat, tapi enak dipukulin malaikat. Ini salah paham berarti. Sebetulnya ini termasuk ilmu yang harus dihadirkan. Dengan oli pun, oli itu adalah cair, tidak menghalangi yang namanya air. Jadi semua cair itu tidak akan menghalangi air. Yang menghalangi air tidak bisa nyampe ke kulit adalah jamadat, sesuatu yang beku. Jadi oli itu adalah cair. Sehingga kalau ada orang kena oli wudhu, biarpun kelihatannya nggak nyampe airnya, itu nyampe, nggak usah pusing. Kecuali oli yang hitam nempel itu ya. Jadi bukan olinya, tapi apa, keraknya oli ya. Itu lain cerita. Jadi dengan uli itu boleh, kasih minyak tanah, setelah itu wudhu dalam keadaan pakai baju yang nggak karu-karuan. Kalau mau mandi itu repot sekali dan sebagainya. Tetap dipaksa ini untuk sholat, keutamanya dua kali lipat itu nanti. Dan di tempatnya, bengkel itu, sholat jangan ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara ulinya ada berbelepotan. Uli tidak najis, uli itu bukan kencing. Siapa mengatakan uli najis itu? Ustadz salah itu. Gak ada uli najis, gak najis, uli itu gak najis. Siapa mengatakan uli? Sujud di tempatnya uli juga sah. Itu masalah kotor saja. Cuman sebaik-baik sholat kan harus dibersihkan. Cuman ini perbandingannya daripada tidak sholat loh ya. Ya sholat saja dengan baju yang kotor, perlu diberi pemahaman yang gampang untuk mereka-mereka. Dan memang susah kalau harus mandi lagi, satu habis mandi kena oli lagi, mandi lagi kena oli lagi. Itu adalah merepotkan, jadi digampangkan saja. Ini saja, Masya Allah. Ini banyak pertanyaan tertulis tapi tidak bisa dibaca, karena satu orang tanyanya tiga. Tolong nanti dibatasi, satu orang tanyanya satu, biar kebaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada kami kasih sayang yang sesungguhnya ya Allah, sehingga kami bisa berkasih sayang di rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai dan bukan saling memperbudak, suami istri yang saling menghargai bukan saling menghinakan, suami istri yang saling mengerti ya Allah bukan saling menuntut ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami indah di dunia sebagai mukadimah kebahagiaan kelak di surga ya Allah. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami dan anak-anak kami ya Allah dari meninggalkan sholat ya Allah, jauhkan mereka dari meninggalkan sholat ya Allah. Jadikanlah anak kami, keluarga kami sangat mudah melakukan sholat, dan jadikan sholat mereka benar-benar sholat yang menjadikan hati mereka semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua kekhusyuan di dalam sholat ya Allah, kekhusyuan di dalam sholat. Kami melakukan sholat ya Allah rutin dengan sholat kami, akan tapi dari setiap sholat ya Allah, hanya sedikit kami mengingat-Mu ya Allah. Bahkan kami sering mengingat dunia yang kuberikan kepada kami ya Allah, lupakan kami dengan semuanya di dalam sholat kami kecuali hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan sholat kami sholat yang Kau terima, dan jadikan sholat kami yang bisa menghalangi kami dari segala kekecian ya Allah dan kemungkaran ya Allah. Muliakan kami yang semua yang hadir di majlis ini dan yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada ya Allah. Muliakan mereka ya Allah dengan kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang hadir tempat ini punya permasalahan di dalam rumah tangga mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling menuntut, akan tapi segera bergegas untuk koreksi diri lalu mencari ya Allah jalan yang Kau ridhoi ya Allah, belajar bersama untuk mencari kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, sungguh di tempat semacam inilah untuk mencari kebahagiaan ya Allah, tempat menuntut ilmu semacam inilah mencari kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, jika ada yang mendengar suara ini ya Allah, orang yang tidak pernah menghadiri tempat-tempat yang mulia, rindukan untuk menghadiri tempat yang mulia, tempat Kau turunkan rahmat-Mu ya Allah, Kau turunkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari kekikiran ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari kezaliman, jauhkan kami dari segala sebab kehinaan di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan kekasih-Mu kepadamu Nabi Muhammad. Ya Allah, anak-anak kami adalah amanat darimu. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk mendidik anak-anak kami. Ya Allah, istri-istri kami adalah amanat darimu. Berikan kepada kami kemudahan untuk mendidik istri kami. Ya Allah, para suami adalah amanat. Ya Allah, jadikan para wanita-wanita ini mampu untuk menghargai, memuliakan, mengabdi kepada suami mereka. Ya Allah, rizki yang kau berikan kepada kami amanat darimu. Ya Allah, jadikanlah semua nikmat yang kau berikan kepada kami di dunia ini adalah nikmat yang bakal bisa kami saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ilmu yang menjadikan kami bisa mengamal, beramal dan terima amal baik kami. Ya Allah, dan jadikanlah kami adalah orang yang kelak kau kumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang yang kau cintai, yang kau ridhoi. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Ya Allah, jika ada yang sakit, lebih khusus yang kami sebut tadi, ya Allah, dan yang lainnya yang sakit, berikan kesembuhan, berikan yang terbaik untuknya. Ya Allah, berikan kesembuhan, berikan yang terbaik untuknya. Ya Allah, berikan kesembuhan dan berikan yang terbaik untuknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan jadikanlah sakit yang ia sandang, yang mereka sandang, sebab kebaikan untuk yang sehat, untuk dirinya sendiri dan semua yang sehat dan yang hadir di majlis ini. Allah, berikan kepada kami kesemua keistiqomahan. Ya Allah, sekali kami masuk ke tempat semacam ini, ya Allah, jaga. Ya Allah, jangan sampai kami keluar. Ya Allah, hingga kau cabut nyawa kami setelah panjang umur dalam keadaan kau ridhoi. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ya Allah, iman, iman, iman, iman. Ya Allah, dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina wa aslihna wa aslih walat umurina wa aslih walidina wa aslihna jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.